من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل Surau TV Inspirasi Keluarga Islami Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah selama 16 hari dari Idul Fitri yang ke-17 dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan yang telah kita lakukan. Selamat dan salam semoga diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersama kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita membahas tentang bagian dari kitab siam dari kitab Al-Mulahhas Fiqhi, maka kita pada sore ini membahas tentang pembahasan zakat. Karena kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalus shadaqatin shadaqatun fi Ramadan, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan atau yang diberikan pada bulan Ramadan, baik itu sedekah wajib yaitu zakat atau sedekah sunat yaitu pemberian yang biasa kita berikan. Maka dalam hal itu kita mulai mempelajari tentang apa itu zakat dan apa syaratnya agar kita bisa memahami bahwa sebuah kewajiban ini tepat kita laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah syariatkan. Pemirsa bila kala Allah Subhanahu wa taala kita mengetahui bahwasanya zakat itu merupakan salah satu rukun Islam dan dia adalah salah satu pondasi-pondasi yang agung di dalam Islam ini sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan zakat ini dengan salat di kitabnya Al-Qur'an di 82 tempat. Ya. Dan ini menunjukkan di antara yang menunjukkan akan keagungan kedudukan dari zakat itu dan sempurnanya kaitan antara zakat dengan solat. Dia memberi dia merupakan ikatan yang sangat kuat antara keduanya yang tidak bisa kita pisahkan, sehingga As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq khalifah pertama dari umat ini, ya, ketika beliau menjabat khalifah, adanya orang-orang yang enggan membayar zakat. Lalu apa katanya? Wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, pastilah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dengan zakat. Ya. Yani ada orang yang mau salat tapi tidak mau membayar zakat. Sementara dia sudah wajib untuk membayar zakat. Kalau kita lihat selalu kita lihat dalam Al-Qur'an, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah, ya, tanda-tanda orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang ghaib dan dia menegakkan salat dan dari apa yang kami kami rezekikan, mereka menginfakkannya. Selalu digandengkan antara sholat dengan zakat. Di antara surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, aqimus sholata wa atuz zakah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Taubah ayat 5, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Apabila mereka telah bertaubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka lepaskanlah mereka. Nah, selalu digandengkan antara salat dengan zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islam ala khams, syahadati alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat. Ya. Jadi zakat itu rukun yang ketiga, bukan rukun keempat. Rukun ketiga dia selalu digandengkan, ya. Yang pertama adalah syahadatain, yang kedua adalah salat, yang ketiga adalah zakat. Yang keempat puasa, kemudian yang kelima adalah haji. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Islam itu didirikan di atas lima pondasi, yaitu yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, ini adalah syahadatain. Yang kedua adalah iqam salat, menegakkan salat, wa itaiz zakah, ya, menunaikan zakat. Nah, jadi selalu berganding. Ingat ini, antara salat dengan zakat selalu digandengkan. Dan legalitas dari zakat tentu sudah kita ketahui tadi dalam Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian ijma' kaum muslimin akan kewajiban zakat ini. Bahwasanya dia adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Itu ijma' kaum muslimin. Ya. Dan ijma' kaum muslimin atas menilai kufur atau kafir kepada orang yang mengingkari kewajibannya dan memerangi orang yang enggan untuk mengeluarkannya. Pemirsa, mulakalah Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini diwajibkan kepada kaum muslimin adalah pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus petugas-petugas zakat yang mana mereka mengumpulkan zakat-zakat itu, dan mereka juga ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Siapa orang-orang yang berhak, nanti insyaAllah akan kita pelajari. Ya. Dan begitu berjalan sunnah ini, ya, Pak Khulafa Rasyidi dan perkubuan dan mau kaum muslimin melakukan hal yang demikian, bahwasanya zakat ini disyariatkan dan tetap ada petugas-petugas zakat, baik yang mengumpulkan dan mereka yang membagikan, ya. Pemirsa, alhamdulillah kalau Allah Subhanahu wa taala, di dalam zakat ini ya, kalau kita lihat hikmah ya, dalam zakat ini terdapat bentuk kepedulian. Wah, ada kepeduliannya ya. Dan zakat itu adalah pensucian, pembersihan terhadap harta dari kotoran-kotoran. Jadi zakat itu apa? Yang dikeluarkan, ya, yang dikeluarkan. Nah, kalau yang ini zakat dikeluarkan, hartanya menjadi suci, menjadi suci. Ya. Kemudian zakat ini kalau dikeluarkan, dia akan bisa melindungi harta dari penyakit-penyakit yang bisa menggerogotin harta. Ya, kalau kita bawa kepada ibarat tubuh kita. Kita makan yang enak-enak, makan sate, makan apa lauk pauk yang enak, yang mahal mungkin ya. Diproses pada tubuh kita. Lalu ada kotoran. Ada enggak di antara kita yang berani tetap mempertahankan kotoran ini? Dia bilang, saya enggak mau mengeluarkan. Saya sudah susah belinya, sudah makannya. Saya enggak mau mengeluarkan. Pasti kita mengatakan, enggak mungkin. Harus dikeluarkan. Kalau kita pertahankan, malah dia akan bisa menggerogotin kesehatan kita. Zakat yang harus dikeluarkan tadi, itu dia. Sehingga keluarga Nabi kita Muhammad SAW, keturunannya, tidak boleh menerima zakat. Karena dia adalah kotoran harta. Ya, dia adalah kotoran harta. Maka keturunan Nabi Muhammad SAW tidak boleh menerima kotoran harta itu. Ya, nah, jadi ibaratnya tadi adalah kotoran dari harta, sehingga ketika dikeluarkan zakat itu, harta menjadi bersih. Dikeluarkan zakat ini, harta kita akan terlindungi dari penyakit-penyakit yang bisa menggerogotin harta kita. Terkadang kalau kita lihat ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, dagangnya rugi. Atau mungkin kebakaran. Atau kalau seandainya tanaman panennya menjadi gagal. Sama wayang dan yang lainnya. Dan bermacam-macam. Hal ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menggerogotin harta. Nah, ketika kita mengeluarkan zakat itu, maka zakat yang dikeluarkan bisa melindungi, menjaga harta kita. Dan yang terpenting, zakat itu adalah ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan zakat itu adalah bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat adalah mensucikan harta, mensucikan jiwa kita juga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ambillah dari sebagian dari harta mereka sedekah, yaitu zakat, agar kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu. Wa salli alaihim, berdoalah untuk mereka. Inna solataka sakanul lahum, doamu adalah ketentraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari sini ya, kita melihat bahwa zakat itu adalah mensucikan jiwa. Kita yang biasa bersedekah, jiwa kita bersih dari apa? Dari syuh wal bukhul, dari sifat tamak, rakus, dan dari sifat bakhil. Tamak, rakus, ini dia mengambil aja, mengambil aja, enggak mau memberi. Ya, bakhil, enggak mau memberi, enggak mau berbagi. Ya. Zakat ini juga adalah ujian bagi orang-orang kaya. Ujiannya bagaimana? di mana dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mengeluarkan mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dia cintai. Ya? Harta yang dikumpulkan, dia kerja dikumpulkan, dia tabung. Dia terkadang enggak mau sedikit pun berkurang. Sekarang diuji nih. Ya? Dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dia cintainya ini. Pemirsa, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat itu di harta, dan di dalam pewajibannya itu ada bagian toleransi, dikeluarkan sesuai, tidak dipukul rata semua, tapi dikeluarkan harta yang berkembang, ya, harta yang berkembang, dan harta yang mana di pengeluarannya itu sesuai dengan sesuai dengan tingkat kesusahan dan tingkat kepayahan dia mendapatkan harta itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan misalkan harta karun, ya, yakni harta karun ini ya tidak sengaja cari dan cangkul-cangkul belakang rumah dapat emas, ya, emas logam kayak peninggalan dari nenek moyang dulu, dan itu tidak perlu ada usaha, tidak perlu ada pengembangan, tidak perlu ada, ya, itu ada namanya arikas, dikeluarkan lebih banyak, ya. Kemudian ada yang sisi kepayahannya, kecapeannya itu dari situ sisi, yaitu seperti orang menanam, ya, menanam dengan curah hujan misalkan, itu yang pertama tadi ada 20%, kalau ini 10%, kalau seandainya perairannya harus dibayar uang untuk mengeluarkan perairannya, untuk penyiramannya, maka adalah 5%. Kepayahannya dari dua sisi, menjual, membeli, betul-betul usaha yang berat, maka dikeluarkanlah 2,5%, 2,5%, ya. Nah, maka kalau kita lihat pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan nama zakat ini dengan zakat karena dia akan menumbuhkan harta. Kemudian dia juga akan mensucikan jiwa dan harta kita. Zakat tazkiyah bisa maknanya adalah numu, bertambah, bisa juga maknanya adalah membersihkan. Nah, harta kita membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Ya. Zakat tidak sama dengan denda dan tidak sama dengan pajak. Karena denda dan pajak itu mengurangi harta dan merugikan pemilik harta. Ya. Adapun zakat sebaliknya. Zakat apabila dikeluarkan, dia akan menjadikan harta itu bertumbuh dari sisi-sisi yang tidak disangka-sangka, yang tidak dirasakan oleh pemiliknya. Ya. Dan dia juga mensucikan harta itu sendiri tadi. Ya. Membersihkannya, menjaganya, dan membersihkan jiwa dari orang yang mengeluarkan zakat itu. Hartanya tidak akan berkurang, malah dia bertumbuh, bertambah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min sadaqatin harta tidak berkurang disebabkan oleh sedekah. Pemirsa, bilakah Allah Subhanahu wa taala, apa makna zakat? Zakat kalau kita lihat secara syarak, kalau secara bahasa itu adalah suci atau tumbuh, numu bisa juga. Ya. Secara syariat dia adalah haqqun wajibun fi malin khasin. Yakni hak tertentu. Hak zakat itu adalah jumlah tertentu yang diwajibkan di dalam harta tertentu. Ya. Jumlah tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu yang sudah ditentukan. Ya. Jadi jumlahnya sudah ditentukan nih, berapa yang dikeluarkan. Dikeluarkan dari mana? Dari harta tertentu yang harta memenuhi syarat. Kemudian diberikan kepada orang tertentu, tidak semua orang yang akan terima. Tapi ada asnaf yang makan dengan asnaf 8, orang-orang yang berhak menerima zakat. Kapan dikeluarkan? Pada waktu tertentu. Tidak sepanjang masa. Tapi ada ketentuan-ketentuan bagi masing-masing dari harta tersebut. Waktu tertentu, contoh ya, yaitu kesempurnaan 1 tahun umur dari harta yang kita akan keluarkan. Ya, dan ini adalah di binatang ternak dan di uang nukut dan perdagangan. Yang mana itu ada sumber-sumber harta. Maka ini harus 1 tahun. Yakni uang yang dizakatkan itu, harta yang dizakatkan itu memang harta yang berlebih. 1 tahun dia tersimpan. Dan ini enggak dikurangi. Artinya apa? Seorang yang hidup, dia memiliki kelebihan. Nah, ini orang kaya. Ya, punya kelebihan yang tersimpan. Inilah yang tersimpan ini berumur 1 tahun. Maka dikeluarkanlah sejumlah yang telah ditentukan sesuai dengan syaratnya. Dan waktu untuk tanaman dikeluarkan pada waktu panen. Ya, ini kalau seandainya tanaman ini sudah boleh dipetik atau sudah boleh dipanen, maka itu adalah waktu untuk memberikan zakat. Kita panen dulu, kemudian setelah itu baru dikeluarkan zakat apabila tanaman hasilnya itu sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakat. Ya. Nah, jadi zakat, ya, zakat begitu juga ketika mengeluarkan tambang misalkan, ya, di sini dikatakan istikhraji ma tajibu fihi minal ma'adin, mengeluarkan misalkan tambang emas, ya, pada saat keluar hasil dapat kita keluarkan, dapat keluarkan. Atau dan juga ada waktu tertentu juga seperti zakat fitr. Zakat fitr diwajibkan adalah pada waktu terbenamnya matahari pada hari terakhir dari bulan Ramadan. Ini waktu-waktu yang tertentu yang disebutkan tadi. Jadi zakat adalah ukuran tertentu dari harta tertentu, ya, diberikan kepada orang tertentu dalam waktu yang sudah ditentukan. Zakat dia wajib dikeluarkan apabila terpenuhi syarat-syarat, ya, syarat-syarat zakat dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas insyaallah taala apa-apa saja dari kewajiban-kewajiban, apa syarat-syarat dari wajibnya kita menunaikan zakat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas ya syarat-syarat dan hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat tersebut. Pemirsa, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini yang dapat kita sampaikan ya, mudah-mudahan kajian kita yang pendek ini bermanfaat bagi kita, dan kita akan menjawab kalau seandainya ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi maupun yang berhubungan dengan yang lain, ya insyaallah kita akan coba untuk menjawabnya. Satu pertanyaan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa boleh membayar fidyah ibu saya dalam satu bulan itu hanya saya berikan kepada satu atau dua orang saja? Ya, Syekh Ibn Uthaymin dia mengatakan boleh. Seorang apabila dia membayar fidyah, ya, dia boleh membayar fidyah kepada satu orang atau dua orang atau tiga orang. Yang ditentukan adalah setiap ukurannya adalah setiap hari adalah untuk jatah satu orang miskin. Maka kalau seandainya 30 hari ada 30 jatah untuk 30 orang miskin, kita berikan kepada satu orang, ya, insyaallah itu tidak apa-apa dan boleh. Saat ana usaha ternak ayam, pedaging yang setiap bulan dipanen, bagaimana cara bayar zakatnya? Baik. Insyaallah nanti akan kita pelajari bagaimana kita syarat-syarat dari binatang ternak, bagaimana zakatnya. Namun kalau kita lihat sekarang ini bisa kita menjawabnya bahwa zakat yang ternak ayam pedaging ini adalah zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Jadi usaha kita ini kan satu 29 hari ya. Kita membesarkannya, kemudian kita jual, kemudian kita satu bulan setelah itu kita persiapkan kandang lagi, kemudian kita besarkan lagi dan begitu seterusnya. Nah, yang dizakatkan itu adalah uang yang tersimpan. Uang yang tersimpan. Ya. Yang mana dari hasil dagangan kita ini, itulah yang uang yang tersimpan inilah yang akan kita keluarkan zakatnya. Baik. Boleh tidak kita berikan zakat kepada orang yang berhutang sudah 10 tahun belum bisa bayar, yang terhutang adik saya sendiri? Apakah saya bayarkan langsung ke orang yang dihutangi dengan bilang hutangnya dia sudah lunas, bayarkan langsung ke orang yang dihutangi dengan bilang hutangnya sudah lunas, karena orang yang berhutang ini sering tidak amanah, atau bagaimana Ustaz? Ya, orang yang diantara orang yang berhak mendapatkan boleh menerima zakat adalah orang yang berhutang, orang yang tenggelam dalam hutangnya. Ya, ini apa? Orang yang berhutang, dirinya sendiri berhutang dan tidak ada lagi yang bisa untuk dibayar. Ya, tidak ada lagi bisa untuk dia bayarkan. Dia tidak punya apa-apa yang akan dia jual untuk bisa membayarkan hutangnya. Ya, ini betul-betul orang yang pailit. Ya. Maka ini boleh kita berikan zakat kepada dia untuk bayar hutangnya. Atau yang kedua adalah orang yang menanggung hutang orang lain. Ya, orang yang menanggung hutang orang lain. Contoh misalkan ketika ada orang yang diperkarakan ya karena dia punya hutang dan dia tidak bisa membayar hutang. Lalu dia katakan, "Hutang si fulan saya menanggung." Walaupun dia kaya nih, dia kata, "Saya menanggung." maka dialah yang akan melunasi hutang orang yang tadi yang dipermasalahkan. Ya. Maka orang yang membayarkan hutang ini boleh menerima dari zakat. Dia boleh menerima zakat untuk membayarkan hutang orang yang punya hutang tanggung tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau tadi adik kita sendiri yang berhutang dan dia tidak amanah, kalau kita kasih uang kepada dia, dia tidak dia tidak bisa melunasinya, karena boleh jadi ya, boleh jadi dia mempergunakan uang untuk keperluan yang lain, ya, maka bisa kita tunjuk orang lain. Kalau kita punya zakat nih, nah, kita tunjuk orang lain untuk menjamin hutang dia. Kalau memang dia adalah adik kita ini adalah orang pailit juga, tidak ada yang dia untuk bisa bayar, dia tidak punya harta. Tapi kalau dia punya harta tapi tidak mau membayar utangnya, ini gak boleh dikasih zakat. Karena dia harus membayar, dia jual bagian dari asetnya untuk menjual membayar hutang. Karena ada manusia yang malas untuk bayar hutang. Dia punya uang, ya, tapi tidak mau membayar, ini gak boleh. Ini gak boleh kita bayarkan zakatnya, ya, atau diberikan zakat kepada dia. Karena dia punya tanggung jawab dari hartanya yang ada masih bisa dibayar. Tapi kalau dia tidak ada yang bisa dia bayar karena dia tidak punya harta, kemudian dia juga tidak amanah, maka sebaiknya ada orang yang mengambil alih hutang dia, yang akan bertanggung jawab untuk membayarkan hutangnya. Maka kita bisa memberikan zakat kepada orang yang mengambil alih tadi untuk membayarkan hutang kepada orang yang bersangkutan. Adapun kalau seandainya kita yang punya kewajiban zakat, lalu kita membayarkan hutang dari adik kita ini, taruhlah adik kita ini tidak punya harta lagi yang akan dia bayarkan untuk sebagai zakat, untuk sebagai pembayar hutang. Lalu kita bayarkan hutang dia langsung, ya, dari zakat kita. Ini tidak sah. Kenapa? Karena perlu ada pemberian kepada orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat adalah adik kita. Nah, sekarang apakah kita dengan adik kita ini, ya, adalah yang kita mewarisi dia atau dia mewarisi kita? Kalau seandainya dia mewarisi kita, dengan artian kita tidak punya keturunan, kemudian orang tua sudah tidak ada, maka kalau seandainya kita meninggal dunia, ia akan mewarisi harta kita adalah adik kita, maka adik kita tidak boleh menerima zakat dari kita karena dia adalah ahli waris. Tapi kalau seandainya dia adalah orang yang terhalang dari menerima warisan kita, ya, maka boleh dia menerima zakat dari kita. Nah, jadi kita berikan dulu kepada dia, setelah itu baru dia bisa memberikan kepada orang yang punya piutang tersebut. Ya. Nah, maka kalau sama dengan orang yang mengatakan bahwa orang yang berhutang, misalkan, ya, ada orang berhutang, dia berhutang dengan kita. Hutangnya enggak bayar-bayar juga. Lalu kita katakan, sudah, hutang Anda itu saya anggap sebagai zakat saya kepadamu. Ini tidak boleh, kata ulama. Ya, tidak boleh. Kalau dianggap sedekah, boleh. Ya sudah, tidak usah dibayar, itu adalah sedekah saya. Boleh, karena sifat sedekah itu sembunyi. Sementara sifat zakat terang-terangan. Ada yang memberi, ada yang mengambil. Ya, maka perlu ada prosesi dari pemberian dan pengambilan. Nah, kalau seandainya tadi, berarti tidak ada. Ya, sudah dianggap bahwasanya utangnya adalah sebagai zakat yang kita berikan kepada dia, tidak sah. Ya, harus ada, kita memberi dan dia mengambil. Wallahu a'lam. Dari saya, Sofyan dari Jambi, mau bertanya, Ustaz, berapakah bagian amil zakat boleh diterima dari upahnya. Ya, amil zakat itu kata ulama sebatas upah. Ya, amil zakat kalau seandainya dia petugas yang ditetapkan oleh pemerintah dan dia tidak diberi gaji oleh pemerintah, maka dia hanya mendapatkan jatah dari zakat seupah dia, walaupun dia orang kaya. Ya, upah dia kerjanya. Ya, berarti berapa layaknya orang yang bekerja untuk mendapatkan upah. Maka itulah diambil. Bukan 1/8 dari total zakat yang dikumpulkan, tidak. Ya, tapi dia hanya sebatas kalau seandainya satu orang yang bekerja, ya sudah upah kerja satu hari. Kalau dua orang, ya kita berikan dari zakat, diberikan upahnya, ya, untuk mengumpulkan zakat atau memberikan zakat atau membagikan zakat, dari zakat itu kita berikan upahnya. Ya, wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari Danang dari Bogor, Kabupaten. Ya, benarkah pendapat bahwa pemimpin negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa atau tidak berhak disebut sebagai ulil amri? Tidak. Ya. Ulul amri adalah orang yang mengurus urusan kaum muslimin. Apabila dia seorang muslim, maka dia adalah ulul amr. Ya, dia adalah pemimpin kaum muslimin. Kalau dia adalah seorang muslim, kalau seandainya dia bukan muslim, baru, ya, tidak kita katakan ulul amr. Ustaz Saparudin dari Palembang mau bertanya. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 40, Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, menyiksa orang yang dikehendakinya, mengampuni orang yang dikehendakinya. Pertanyaannya, siapa orang yang disiksa, siapa orang yang akan diampuni? Ya. Pertanyaan kedua, wah ini sudah lama ini, maaf. Ini pertanyaan baru ini. Ya. Saparudin dari Lubuk Begalung mau Lubuk Linggau. Ya, Saparudin dari Lubuk Linggau bertanya, orang yang membayar zakat dan berhaji, salat dan berpuasa, tapi tidak membayar upah orang yang bekerja padanya. Pertanyaannya, apakah dia tidak berdosa? Orang yang membayar zakat, berhaji, sholat dan berpuasa, tapi tidak membayar upah orang yang bekerja padanya. Pertanyaannya, apakah tidak berdosa? Ya, berdosa. Ya, harus dibayar upah. Kalau seandainya dari awal bahwasanya ada akad kerja, dia bekerja di tempat dia dan dia mendapatkan upah. Ya. Pertanyaan kedua, surah Al-Hajj ayat 11, di antara manusia ada yang menyembah Allah tapi hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebajikan, maka merasa puas, dan jika dia ditimpa suatu cobaan, dia berbalik belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menyembah Allah di tepi? Apa yang dimaksud dengan kerugian dunia dan akhirat dan kerugian yang nyata? Taib. Ada di antara orang yang beribadah kepada Allah itu imannya sangat tipis. Dia beribadah mencari keuntungan pribadinya, keuntungan dunianya. Kalau dia dapat keuntungan dunia, alhamdulillah, senang dia. Tapi kalau dia tidak dapat keuntungan dunia, dia tinggalkan ibadah itu. Dia berbalik. Ya, dia berbalik. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan dan keimanan yang kuat, sehingga ketika kita beramal, kita cari ibadah, pahala ibadah kita itu ada untuk akhirat, bukan untuk dunia. Wallahu a'lam. Bolehkah saat haid baca Al-Quran dengan alas? Boleh. Ya, ini dibolehkan sebagian ulama, Karena membaca Al-Quran bagi orang haid, kalau apalagi orang yang sudah hafal Al-Quran, ya, kalau dia tidak membaca akan bisa hilang hafalannya, ya, atau terganggu hafalannya. Karena haid ada punya masa waktu tertentu yang dia tidak bisa menghilangkannya. Ya. Tangan kita dipakaikan sarung tangan saat memegangnya, iya, megang sarung tangan atau dengan kain atau dengan sesuatu untuk membalikkan Al-Quran, ya, memegang Al-Quran adalah dengan sarung tangan, maka itu adalah boleh. Apakah zakat fitrah itu wajib dibayarkan setiap per kepala dalam keluarga atau boleh kepala keluarga saja yang membayar satu orang per kepala? Ya, per kepala. Seorang yang wajib membayar, kata Nabi SAW, ya, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar, farad Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamr atau sa'an min sya'ir ala abdin wa hurrin wa dhakar wa untha wa saghir wa kabir min al-muslimin. Jadi diwajibkan zakat fitr dari berbuka dari Ramadan terhadap hamba yang merdeka, kemudian yang dewasa, yang kecil, anak-anak, yang laki-laki dan perempuan dari kaum muslimin. Maka semuanya per individu. Ya, maka ini dimakan juga dengan zakatul abdan, zakat setiap jiwa. Bagaimana caranya mau berinfak ke Masjid Ugai di Mentawai? Terima kasih. Iya, bagi bapak atau ibu yang ingin berinfak untuk zakat ke, untuk masjid, apa, berinfak, ya, berinfak, berwakaf untuk Masjid Ugai, tidak dikeluarkan zakat, ya, tapi harta yang bersih, bukan harta zakat, ke Masjid Ugai, yaitu mengirimkan ke BNI Syariah, ya, BSI sekarang, ya, yaitu BNI Syariah dengan nomor 111-222-5705 atas nama Yayasan Dar El Iman. Saya ulangi, 111-222-5705 atas nama Yayasan Dar El Iman. Kita sekarang lagi mengumpulkan dana untuk pembangunan Masjid Ugai, ya, di mana itu di pelosok di dalam di Mentawai, dan alhamdulillah kita barusan pulang dari Mentawai, pulang hari Selasa kemarin, dan kita berangkat hari Sabtu untuk mengislamkan kurang lebih ada sudah masuk baru yang masuk Islam 30 orang, ya, 30 orang kurang lebih ada 7 kakak yang masuk Islam. Nah, insyaallah juga kita akan bangunkan masjid atau musala kecil di sana, dan mudah-mudahan satu kampungnya mudah-mudahan nanti bisa masuk Islam, ya. Dan Ugai di atas lagi dari sana. Kita harus masuk melalui sampan, ya, pompong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada bapak ibu yang ingin memberikan, menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid di Mentawai. Apakah perempuan haid boleh sholat hari raya? Enggak boleh. Dia tetap keluar bersama kaum muslimin yang lain, pergi ke tempat sholat, ke lapangan, tapi yang wanita yang haid menjauhi tempat sholat, berpisah dia, tidak masuk ke tempat sholat, tapi menjauhi. Untuk apa gunanya? Agar mereka juga ikut serta melihat, ya, perkumpulan kaum muslimin, ya, kebahagiaan pada saat itu. Bagaimana cara menghitung zakat pegawai negeri sementara setiap bulan sudah ada potongan untuk zakat? Ini yang kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya, tentang syarat-syarat zakat. Kapan zakat itu diwajibkan, dan insya Allah nanti kita akan membahas juga bagian dari zakat pegawai negeri. Bagaimana caranya tobat dari dosa riba yang sering terjadi terulang-ulang dan telah terjatuh di dosa yang pasti setelahnya menyesal? Kita bertobat meninggalkan, tidak melakukan lagi, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, ini tobat kita. Kemudian uang riba tadi, ya kita perbanyak bersedekah. Ikuti, akan menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Ja'far dari Lampung mau bertanya. 2 tahun yang lalu saya dan keluarga bayar zakat fitrah yang melalui amplop ke masjid. Tapi akadnya sudah sahkah? Sah tidak hukumnya? Zakat fitrah kita membayarnya karena Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu sa'an min ta'a zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, andainya kita tahu panitia akan merubah uang ini menjadi membelikan beras, maka tidak apa-apa. Kita berikan uang ini kepada panitia, dan panitia setelah itu merubahnya menjadi beras yang akan dibagikan kepada fakir miskin. Panitia pada saat itu ya, atau wakil dari orang muzaki. Wallahu a'lam. Pemirsa, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bermanfaat, dan insyaallah zakat ini sangat penting sekali, syarat yang telah ditetapkan oleh agama kita. Atas segala kekurangan dan kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.